sungguhlah manis negeriku Ambone. Jauh dari Ambone, di tanah orang beta rasa menyesali mengapa beta mau buang diri pergi. Jauh dari pangkuan ibu, bapa dan saudara, lah apa timpu be tak pulang ke Ambone, lautan biru. Mari mama tolong kita, ya bawa pulang kita ke tanah yang ku cinta, Ambon Malise. Yeah.